Lai den mau membaca mendiri dan sampai di suasana nanti bo. Namun kini apa nanti jadi adi mau pejuang. Duanlah den naik katokan sianyo den naik nan sabananyo nanti menerimo apa adonyo mengakini ada patang kawan diranggui putuhilah kabenyo kabe are putuh jadinyo diko disasa ndak mungkin lain biarlah putuh baluko hati kan jadi luar buru di dalam lasa rumah mengkau nen tahu diko bapisa nan bapintu kan jo lapang hati denai lapihkan denai katokan sianyo denai nan sabananyo hati menerimo apa adonyo mengakini ada patang kabenyo kabe are putuh jadinyo diko disasa ndak mungkin lain biarlah putuh baluko hati kan jadi luar buru di dalam lasa rumah mengkau nentau nan bapintu kan jo lapang hati denai lapihkan.